apa yang harus dilakukan ketika menyimpan uang di bank, sementara kalau di rumah tidak aman. Ya, pada dasarnya itu hal yang mestinya dihindari pada dasarnya. Cuma sebagian ulama memberikan keringanan ketika memang tidak aman. Ya, ketika memang tidak aman, maka sebagian ulama membolehkan, tapi tidak mengambil riba yang ada. Lalu dikemanakan riba itu? Sebagian ulama mengatakan disalurkan ke tempat fasilitas umum, tidak untuk kita makan, untuk kita manfaatkan, tidak, tapi kita ibaratnya membuang riba tersebut, namun supaya tidak sia-sia, terbuang pada tempat yang bermanfaat seperti jalan atau yang sejenisnya.